Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilham malaikatil muqarrabin. Allahumma a'inna bil ilm wa zayyinna bil ilm wa akrimna bit taqwa wa jamminna bil afiyah ya arhamar rahimin. Nawaitu ta'allumah wa ta'limah wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulihi wad dalala ala al khair. Hukum salatil id wa waktuha. Menjelaskan tentang hukum salat hari raya, waktunya dan waktunya. Faedah yang pertama, salatul idain sunnatun muakkadatun. Salat dua hari raya hukumnya sunnah muakkadah. Limuababatihi sallallahu alaihi wasallam alaiha. Karena selalu dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa innama taraka, dan sesungguhnya Rasulullah SAW meninggalkan salat Idul Adha, salat hari raya Idul Adha, di Minan, di waktu di Minah, di kafrati ma alaihi minal ashal, karena banyaknya apa yang diwajibkan atasnya daripada kesibukan-kesibukan fizari kalyom di hari itu. Ini sekarang menjelaskan hukum salat hari raya. Seperti yang sudah dikatakan tadi, bahwasanya hukum salat hari raya adalah sunnah. Tapi sunnahnya sunnah muakkadah, sunnah yang dikuatkan, hampir mendekati wajib. Bahkan sebagian ulama mengatakan wajib. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan wajib. Imam Abu Hanifah mengatakan wajib salat hari raya. Tapi Imam Syafi'i tidak, sunnah. Cuma sunnahnya sunnah muakkadah, mendekati wajib. Karena Imam Syafi'i dalilnya berpatokan kepada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, adakah salat yang wajib selain salat lima waktu? Maka Rasulullah SAW mengatakan, la, tidak. Tidak ada sholat yang wajib selain sholat lima waktu. Illa anta tawwa, kecuali kamu melaksanakan sholat sunnah. Jadi berdasarkan hadis ini, tidak ada dalam mazhab Syafi'i sholat yang wajib selain sholat lima waktu. Selain sholat lima waktu adalah, adakah sholat yang wajib? Tidak ada. Yang ada hanya sholat sunnah. Imma sunnah biasa atau sunnahnya sunnah muakkadah. Jadi tidak ada sholat yang wajib kecuali kalau dinazarkan. Kecuali kalau dinazarkan baru kita katakan menjadi wajib. Dan sunnah muakkadah ini biasanya karena apa? Karena tidak ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Sunnah yang tidak ditinggalkan sama sekali oleh Rasulullah SAW, baik dalam keadaan dia hadir di kota, hadir di rumah, ataupun dalam keadaan berpergian sekalipun tidak ditinggalkannya, biasanya sunnah tersebut menjadi sunnah muakkadah. Dan sunnah muakkadah biasanya yukroh tarkuhah, menjadi makruh ditinggalkan. Sunnah muakkadah menjadi makruh ditinggalkan. Kencing. Masuk dari atas keluar ke bawah. Ataupun salat hari raya Idul Fitri. Sehingga diambil kesimpulan oleh Imam Syafi'i bahwasanya sunnah salat hari raya adalah sunnah muakkadah. Yukroh tarkuha, makruh ditinggalkan. seperti halnya mandi di waktu hari Jumat, sunnahnya sunnah muakkadah. Dalam keadaan musafir sekalipun tetap Rasulullah SAW mandi di waktu hari Jumat, tidak pernah ditinggalkan sama sekali. Tapi akhirnya menjadikan sunnah mandi di hari Jumat, sunnahnya sunnah muakkadah dan makruh ditinggalkan. Oleh karena itu dikatakan di sini, kenapa kok Rasulullah SAW meninggalkan sholat hari raya Idul Adha di Mina, di waktu di Mina? Yang artinya Rasulullah SAW ketika itu haji. Ya, Rasulullah SAW ketika haji setelah Arafah dan pekerjaan di Arafah dengan bermacam-macam ibadah, dari membaca Al-Quran ataupun membaca zikir ataupun membaca salawat dan istighfar penuh dengan ibadah, kemudian selepas masuk waktu salat maghrib pindah kepada Muzdalifah, ya, dengan perjalanan yang mencapaikan, dan dari Muzdalifah pergi ke Mina. Sampai di Mina itu di subuh hari, dan di saat itu di subuh hari itulah hari raya Idul Adha. Dan di dalam hari itu, hari ke-10 daripada Zulhijjah, itu pekerjaan orang yang haji sangat banyak. Di antaranya adalah melempar Jamratul Aqabah. Seluruh jamaah haji disunahkan di saat ba'dal fajar untuk melempar Jamratul Aqabah dalam keadaan sesek. Apalagi zaman dulu, mungkin sekarang ini sudah lebih gampang dan lebih mudah untuk melempar Jamratul Aqabah. Kalau zaman dulu, di atas zamannya Ustaz pun masih berupa sumur kecil. Jadi sumur kecil direbut, menjadi rebutan ratusan ribu jemaah haji untuk dilempar. Ya, kita bisa bayangkan bagaimana ya, seseknya dan bagaimana capeknya untuk sampai ke sumur tersebut. Apalagi dulu tidak ada aturan. Yang mana yang mau pergi, yang mau pulang, ataupun yang mau datang untuk melempar, itu tidak ada jalur khusus. Jadi ada yang mau datang, ada yang mau pulang, saling bertabrakan. Itulah kejadian tahun 91 yang mana di Mina, tepat ketika itu Ustazah Khadijah haji, ya, termasuk rombongannya ada yang meninggal juga. Di situ ribuan meninggal karena apa? Karena berdesakan tadi, ini datang, ini mau pulang, ini. Dan terjadilah saling terjepit, saling jatuh. Yang jatuh satu kali, ma'asalamah, akan diinjak-injak orang. Orang tidak bisa menghindar lagi. Dan ada yang jatuh dari jembatan dan sebagainya. Sehingga korban ketika itu ribuan yang meninggal dunia. Jadi di saat itu tentunya hari yang sangat capek, sangat penuh dengan wadifah, sangat penuh dengan ibadah. Selain Jamratul Aqabah, habis itu pergi ke Mekah, dari Mina ke Mekah. Di Mekah di situ tawaf. Tawaf juga penuh dengan keramaian, penuh dengan sesak juga di situ. Kemudian dari tawaf, sa'i, sa'i, kemudian mencukur rambut, barulah yang selesai daripada haji orang-orang ketika itu. Jadi penuh pekerjaan. Nah, dikatakan di sini Rasulullah SAW di saat itu tidak melaksanakan sholat hari raya Idul Adha karena banyaknya kesibukan, banyaknya ibadah dan amalan yang dilaksanakan di hari itu. Dikatakan di sini. Ya, fi zalika. Wala dalil annahu tarakaha mutlaqan. Dan sebenarnya tidak ada dalil yang sharih. Tidak ada dalil yang jelas bahwasanya Rasulullah SAW meninggalkan sholat hari raya Idul Adha ketika itu, di hari itu. Bal ruwiya annahu fa'alaha. Bahkan dalam riwayat yang lain diriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW di hari itu tetap melaksanakan sholat hari raya Idul Adha. Dalam riwayat yang lain dijelaskan, disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW tidak meninggalkan sholat hari raya. Rasulullah SAW sholat hari raya, cuma dalam riwayat tersebut Rasulullah SAW melaksanakan sholat hari raya dalam keadaan sendiri, bukan berjamaah. Oleh karena itu juga diambil kesimpulan oleh mereka, para ulama, bahwasanya sholat hari raya Idul Adha bagi jamaah haji yang sedang melaksanakan haji tidak sunnah berjamaah karena mereka punya kesibukan yang sangat banyak, sangat berat. Diambil kesimpulan dari sini. Ya, jadi Rasulullah SAW artinya tidak meninggalkan sholat hari raya sama sekali. Di saat itu pun tetap dikatakan di sini bahwasanya Rasulullah SAW melaksanakannya. Wahumilah ala annahu faalaha munfaridan, dan di situ ditakwil bahwasanya Rasulullah SAW melaksanakannya dengan solat sendiri, tidak solat berjamaah. Walidzalika kanat lil haji munfaridan, oleh karena itu kanat solat hari raya adanya lil haji bagi orang yang haji munfaridan sendirian. Walau bighairi minan, walaupun dalam keadaan bukan di Mina ketika itu, afdalu minal jamaah, lebih mulia, lebih afdal, lebih utama daripada sholat berjamaah. Selain ini bagi yang haji, selain haji tetap kita katakan sholat berjamaah tentunya lebih. Walihairihi sebutkan sini, walihairihi jamaatan walau musafirina afdal, dan bagi yang selain haji, lihairihi selainnya, selain yang haji, jamaatan melaksanakannya dalam keadaan berjamaah, walau musafirin, walaupun sebenarnya mereka selain haji itu adalah orang-orang yang sedang melaksanakan perjalanan, sedang berpergian, afdalu lebih utama. Wa yukrahu ta'addudul jama'ati fiha bila haja, dan makruh ta'addudul jama'ah, berbilang-bilangnya jamaah-jamaah yang mereka sekelompok-kelompok tersebut melaksanakan sholat hari raya sendiri-sendiri. Ya mungkin sekarang ini sudah banyak kan, ketika hari raya, jadi kampung ini melaksanakan sendiri, RT ini sendiri, ini sendiri. Ini makruh dikatakan di sini. Jadi hendaknya yang lebih utama yang dianjurkan sholat hari raya itu dijadikan dalam satu tempat, sehingga mereka orang-orang muslimin ketika itu berkumpul bareng. Mereka yang mungkin tidak pernah ketemu akan bertemu, yang mungkin tidak kenal akan kenal. Maka dengan kenal akan di situ ada rasa kasih sayang, saling membantu, ada kasih, ada sikap peduli kepada yang lainnya. Kalau tidak kenal mana ada kasih sayang, mana ada peduli kepada yang lainnya, walaupun sesama muslim. Itulah dianjurkan dalam agama ini untuk saling berkumpul dalam waktu tertentu, sehingga dianjurkan untuk sholat berjamaah di masjid kan, sholat berjamaah di masjid satu hari 5 kali berkumpul di situ, ada lagi dalam satu minggu dalam dengan jamaah yang lebih besar lagi, yaitu dengan sholat Jumat satu minggu sekali, lebih besar lagi jamaahnya berkumpul di situ, saling bertemu, saling berkenalan, saling mengenal kepada yang lainnya. Ada lagi yang lebih jumlahnya lebih besar lagi, yaitu sholat hari raya 2 kali dalam setahun. Jadi dianjurkan untuk berkumpul, dianjurkan untuk bergabung, sehingga ketika itu juga tampak syiar Islamnya lebih tersebar, lebih tampak lagi daripada kalau kita sholatnya sendiri sendiri, apalagi sholatnya di rumah. Walaupun kita katakan tidak masalah, ente sholat sendiri pun tidak berjamaah, sah-sah aja sholat hari raya di rumah. Misalnya ketinggalan sholat berjamaah di masjid, atau memang sengaja tidak mau keluar, sholatnya di rumah tidak masalah, sendiri pun tidak masalah. Nah, tapi tetap sholat berjamaah lebih utama, sholat di musholah lebih utama, sholat di masjid lebih utama lagi. Ya, ini yang kita katakan, bahkan kemarin sudah kita jelaskan bahwasanya sholat di masjid tetap lebih afdol, lebih utama daripada sholat di lapangan, kecuali kalau tidak, kecuali tidak cukup, tidak muat untuk seluruh jamaah, maka kita katakan tidak masalah sholat di lapangan seperti yang dilaksanakan dan dilakukan oleh Rasulullah SAW di zamannya di saat itu. Jadi dikatakan sini makruh bila hajah, kalau tidak ada hajah, kalau tidak ada hajah, tidak ada sebab, tidak ada uzur. Sama seperti sholat Jumat. Bahkan kalau sholat Jumat, ada pendapat yang mengatakan sama sekali pun tidak boleh ta'addud, tidak boleh Jumatan itu ada lebih daripada satu. Mutlakon, karena di zaman Nabi SAW tidak ada Jumatan selain Jumatan yang dilaksanakan bersama Rasulullah SAW. Itu pendapat. Tapi pendapat banyak daripada ulama yang mengatakan boleh sebenarnya ta'addud, boleh Jumatan dilaksanakan di 2 tempat atau 3 tempat dengan syarat ada sebab, ada uzur. Yaitu kalau tidak muat, satu masjid tidak muat untuk seluruh hadirin, ya, seluruh orang-orang yang mau melaksanakan sholat Jumat, yang kita mau maksa, karena mungkin Nyata kita katakan sudah kampung ini sholat Jumat sendiri, kampung ini sholat Jumat sendiri, tidak masalah. Yang kedua, kalau misalnya jaraknya sangat jauh, yang di kampung sana mau pergi ke tempat masjid ini sangat jauh, yang di sana boleh, yang di sini juga boleh melaksanakan sendiri-sendiri Jumatan. Yang ketiga, kalau dikhawatirkan fitnah, di antara kelompok dengan kelompok yang lain tidak akur, antara kelompok dengan kelompok yang lain saling membenci, saling bersisilah, maka kita katakan untuk menghindari perselisihan, fitnah di antara mereka, bolehlah mereka sendiri Jumatan, yang lain juga sendiri Jumatan. Dengan catatan dua-duanya masing-masing memenuhi syarat-syarat sahnya sholat Jumat, yang mana termasuk salah satu syaratnya dalam mazhab Syafi'i adalah harus minimal 40 orang. Ya, di bawah daripada 40 orang Jumatannya tidak dianggap, ya, tidak sah. Kemudian kita katakan yang kedua, ya, zahabal Imam Ahmad ila anna salatal itr fardhu kifayah. Ini yang kita katakan tadi, bahwasanya Imam Ahmad mengatakan salat id itu fardu kifayah, fard, wajib. Jadi kalau kita katakan fardu kifayah sebenarnya sama dengan salat berjamaah. Salat berjamaah hukumnya apa? Salat berjamaah hukumnya fardu kifayah yang muktamad, bukan sunnah, bukan. Tapi kita katakan fardu, cuma kifayah. Yang mana fardu kifayah ini harus dilaksanakan di tempat yang umum, yaitu masjid atau musholah. Setiap masing-masing mau masuk tidak sungkan. Kalau sholat berjamaah diadakan dan dilaksanakan di rumah seseorang tertentu, itu tidak dianggap jamaahnya. Artinya tidak menggugurkan kewajiban sholat berjamaah kalau sholat berjamaah dilaksanakan di rumah orang tertentu. Karena orang yang lain mungkin mau masuk agak, ya, agak sungkan, malu, atau mungkin dia musuhnya. Tapi kalau masjid, wah, nah sungkan, mau masuk masjid malu, tidak enak. Nah, ada, karena masjid milik semua orang muslim, semuanya merasa berhak. Tidak ada sungkan-sungkanan mau masuk masjid, tidak enak, anak. Ini, ya, kita katakan syaratnya harus dilaksanakan di tempat yang umum, semua orang mau masuk tidak malu, tidak sungkan. Baru kita katakan gugur kewajiban sholat berjamaah. Jadi andai kata dalam kampung, dalam desa, semua masing-masing tidak sholat berjamaah, atau mungkin sholatnya berjamaah, tapi mereka masing-masing sholat berjamaah di rumah, bukan di masjid, bukan di musholla, maka hukumnya mereka wajib dibunuh. Kalau tetap tidak mau melaksanakan sholat berjamaah, jadi hukumannya al-qatl. Dalam fikih hukumannya al-qatl. Itu pendapat yang muktamad dalam masyarakat, dan itu pendapat Imam Nawawi. Rasulullah SAW mengatakan, aku ingin sekali-sekali aku tidak menjadi imam dalam sholat berjamaah. Aku ingin aku wakilkan untuk menjadi imam kepada orang yang lain. Kemudian di saat itu aku ingin keliling-keliling rumah orang. Aku ingin tahu di mana ada rumah, di situ ada orang penghuninya yang tidak ikut sholat berjamaah di masjid. Maka demi Allah aku ingin membakar rumah tersebut. Sampai dikatakan seperti itu oleh Rasulullah. Makanya diambil kesimpulan juga oleh sebagian ulama bahwasanya sholat berjamaah ini bukan fardu kifayah lagi, bahkan fardu ain, wajib setiap masing-masing harus. Jadi walaupun misalnya di masjid sudah ada yang berjamaah, tetap tidak menjadikan dia selamat daripada dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan seperti itu. Tapi kalau dia tetap melaksanakan sholat, hukum sholatnya masih sah walaupun dia berdosa. Ada yang mengatakan lagi sholat berjamaah malah hukumnya fardu ain wa syarat li sihhati sholat. Hukum sholat berjamaah fardu ain, setiap masing-masing wajib, dan syarat untuk sahnya sholat. Artinya kalau tidak sholat berjamaah maka hukum sholatnya dianggap tidak sah. Ada pendapat juga yang mengatakan seperti itu. Jadi dalam sholat berjamaah ada yang mengatakan fardu ain dan syarat li sihhati sholat, dan menjadi syarat sahnya sholat. Ada yang mengatakan fardu ain tapi tidak menjadi syarat untuk sahnya sholat. Ada yang mengatakan fardu kifayah, ada yang mengatakan sunnah. Jadi ada empat pendapat. Ada yang mengatakan sunnah, dan itu pendapatnya Imam Rafi'i yang mengatakan sunnah. Marhaban bil qa'il marhab. Bil qa'il adzan bi sholati marhaban wa ahlan. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Maka dikatakan di sini zahabal Imam Ahmad ila anna salatal id fardu kifayah kama fi rahmatil ummah. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwasanya salat hari raya, baik itu salat hari raya Idul Fitri ataupun salat hari raya Idul Adha, hukumnya fardu kifayah kama fi rahmatil ummah, seperti yang disebutkan di kitab Rahmatul Ummah. Yang mana Rahmatul ini menyebutkan pendapat-pendapat mazhab 4. Semuanya yang disebutkan mazhab ini semuanya pendapatnya mereka disebutkan. Bahwa qaulun indana, bahkan di sini dikatakan bahwa qaulun indana, ini indana dalam mazhab Syafi'i. Pendapatnya Imam Ahmad itu juga diambil oleh sebagian ulama dari kalangan mazhab Syafi'i. Jadi pendapat juga dalam mazhab Syafi'i mengatakan bahwasanya salat hari raya adalah fardu kifayah seperti halnya salat berjamaah. Kama fi minhaj, pendapat ini disebutkan dalam kitab Al-Minhaj, kitabnya Imam Nawawi. Ya, kitabnya siapa? Kalau Al-Majmu', kitabnya Imam Nawawi. Imam siapa? Imam Nawawi. Kalau Ar-Raudhah, Imam Nawawi. Syarah Sahih Muslim, Imam Nawawi juga. Ya. Itu semuanya kitab-kitab yang barokah. Kitab-kitabnya Imam Nawawi, kitab-kitab yang barokah, Masya Allah. Yang dan Imam Nawawi ini memang bukan hanya seorang yang mungkin dalam ilmu fikih, mutabakhir, yang lau menjadi ilmu yang luas dalam ilmu fikih aja, tapi luas juga ilmunya dalam ilmu yang lain. Ilmu hadis luas juga, ilmu juga mustalah, ilmu juga fikih, apa ilmu tauhid juga demikian, ilmu ulumul Quran, ilmu luar, masing-masing bidang punya karangan Imam Nawawi. Jadi 100 lebih kitab-kitabnya Imam Nawawi dalam umur yang begitu muda, 40-an, sampai-sampai tidak nikah, tidak zuwat, dikatakan ente niku orang alim ninggalkan sunnah, bukankah nikah itu sunnah? Wal ana mashhul bil wajib ani sunnah, aku sibuk dengan yang wajib daripada sunnah. Setiap hari puasa, puasa dahar, kulyom. Bukanya hanya air dengan kacang-kacangan. Sahur juga demikian, buka dengan air sama kacang, tidak makan nasi wala gandum. Tiap hari. Dari semenjak kecil sudah terlihat tanda-tanda kebesaran Imam Nawawi. Sempat dia kecil waktu masih masanya bermain bagi anak-anak, itu Imam Nawawi nangis mengadu kepada ayahnya. Ditanya, kenapa ente nangis? Ana dipaksa teman-teman ana untuk bermain, padahal ana ingin mengaji Al-Quran. Jadi kepinginnya ngaji. Di saat orang anak-anak teman-temannya kepingin bermain, ngajar dia bermain, dia mau ngaji, tidak boleh sama teman-temannya, dilarang. Ini Imam Nawawi dari kecil sudah terlihat tanda kesolehan. Jadi kalau ada anak seperti ini, di waktunya bermain dia suka ngaji, di waktunya orang-orang yang santai dia, itu berarti tanda ini. Ya, ini yang dikatakan man lam takun lahu bidaya muhriqa lam takun lahu nihaya musyriqa. Kalau seseorang tidak punya permulaan yang lebih daripada yang lainnya, permulaan yang luar biasa artinya, maka dia tidak akan punya masa depan yang bersinar nantinya. Ya, dia kalau biasa-biasa aja ketika awal mulanya, ketika masa mudanya, maka masa tuanya pun akan menjadi biasa-biasa aja. Kalau dia luar biasa, masa nantinya fil mustaqbal, masa depannya dia akan menjadi luar biasa. Ya, seperti Nabi SAW halnya juga seperti itu. Nabi juga kadang-kadang seperti itu, sukanya ibadah dari kecil juga demikian. Kadang dijak makan tidak mau. Ya, cukup dengan air zam-zam sudah merasa kenyang Nabi SAW. Dan Al-Minhaj tadi dikatakan itu kitab Imam Nawawi, tapi sebenarnya kitab Imam Nawawi yang paling muktamad adalah At-Tahqiq. Sebenarnya Tahqiq ini bukan kitab besar, kitab biasa. Ustaz sendiri punya kitab At-Tahqiq. Cuma dalam ibadah aja, tidak ada muamalahnya, tidak ada munakahahnya. Itu kitab yang paling muktamad. Jadi artinya yang paling menjadi rujukan daripada pendapatnya Imam Nawawi adalah kitab At-Tahqiq. Baru kedua baru kedua ar-raudhah, baru ketiga al-majmu', keempat baru al-minhaj, kelima baru syarah Sahih Muslim, keenam baru fatwa al-Imam Nawawi, dan seterusnya. Jadi untuk mengetahui tertib ini, faedahnya adalah jika terdapatkan perbedaan pendapat antara kitab ini dengan kitab ini, pendapatnya ini kok berbeda dalam dua kitab ini, maka diambillah kitab yang lebih muktamad, yaitu yang tertib sudah kita sebutkan tadi. Itu yang pertama tahqiq, kemudian rawdhah, majmu', minhaj, dan syarah Muslim. Nah, ini yang dikatakan dalam kitab al-minhaj, yang biasa kitab ini dibaca ya. Ya, di pondok-pondok biasa dibaca, kita juga di Putrah di sana dibaca, enggak tahu di sini di Hadramut juga dibaca, di Madinah juga dibaca al-minhaj, bahkan itu menjadi patokan. Artinya kalau sudah khatam belajar minhajnya, berarti selesai dianggap belajarnya jadi patokannya. Ya, Ustaz belajar minhaj alhamdulillah khatam bersama Habib Zain bin Smith, itu khatam dari awal sampai akhir 4 tahun lamanya. Jadi 4 tahun baru khatam minhaj itu. Yang mana? Ya, kitab ini Hilal ini kitab termasuk kitab yang barokah daripada kitabnya Imam Nawawi dan disukai oleh as-salaf. Bahkan Habib Umar Al-Muhdzar bukan hanya belajar minhaj tapi menghafal. Kitab minhaj dihafal. Bahkan dari kuatnya hafalan minhajnya sampai menghafalnya, kuatnya hafalannya itu sama seperti menghafal Fatihah. Jadi kalau disuruh menyebutkan minhaj bab ini, dia sebutkan seperti menyebutkan Fatihah. Dengan mudah dia menyebutkan. Dari kuatnya hafalan minhajnya Habib Umar Al-Muhdzar. Jadi kalau orang-orang terdahulu, mereka bukan hanya mempelajari, tapi juga menghafal. Di antara mereka juga ada yang menghafal kitab Al-Irsyad. Kitab Al-Irsyad itu salaf ya. Kita bicara salaf. Kalau Nawam sih banyak, semuanya rata-rata. Mereka menghafalkan Zubat, mereka menghafalkan Alfiyah, mereka menghafalkan Jawhara, mereka menghafalkan juga La Aqidatul Am, Aqidatul Am kitab kecil. Kalian mungkin semuanya hafal kan? Al-Muhim, jadi hafalan ini sebenarnya dibutuhkan. Jadi selain juga tentunya manfaatnya dikatakan Al-Hafidh Hujjah Alaman Lam Yahfad. Yang menghafal menjadi hujah, menjadi lebih kuat pendapatnya, argumennya daripada seseorang yang tidak hafal, cuma ngelihat kitab. Ini hafal, lebih kuat dia argumennya, pendapatnya. Ya, selain itu juga orang yang menghafal ini itu memperkuat hafalan dan kecerdasannya. Jadi bertambah dia menghafal, bertambah kuat hafalannya. Bertambah dia menghafal, bertambah juga kecerdasannya. Itu yang dikatakan at-tibba ya, para dokter mereka mengatakan, bukan orang alim ini, mereka para dokter meneliti. Kalau otak dipakai untuk menghafal, itu akan nantinya tumbuh sel-sel baru. Yang mana dengan bertambah banyaknya sel-sel yang ada di otak itu, akan bertambah mudah dia menghafal, akan bertambah mudah dia memahami pelajaran. Dan sebaliknya, kalau tidak digunakan otak seseorang, maka dia akan menjadi beku, tidak akan bertambah, dan terus seperti itu. Nah, ini dari mata kedokteran dikatakan seperti itu. Jadi yang menghafal ini juga faedahnya menguatkan hafalan dan menambah kecerdasan. Jadi tidak heran kan kalau mereka ulama-ulama yang terdahulu, manaqib mereka yang terdahulu, pasti dikatakan hafidhul Quran. Dari semenjak kecil dihafal Al-Quran itu. Yahfad al-hadis, yahfad kada. Jadi umur-umur kecil itu mereka malah menghafalnya. Disitulah bertambah kecerdasannya, sehingga menghafal yang lainnya menjadi mudah, memahami pelajaran yang lainnya juga menjadi lebih mudah. Nah, ini dikatakan dalam kitab al-minhaj, bahwasanya pendapatnya Imam Ahmad itu adalah pendapat juga daripada ulama Syafi'iyah, tapi pendapat itu pendapat yang dhaif. Wa alaihi, maka kalau pendapat ini kita ambil, menurut pendapat ini, yaitu pendapat mengatakan salat jamaah itu adalah fardu kifayah, falau tarakaha ahlul balad, kalau ditinggalkan oleh penduduk kota, maka hukumnya gutilu. Mereka diapakan? Ini mana katakan tadi? Itu hukum fardu kifayah. Kalau tidak dilaksanakan setelah ditegur tentunya, jangan dibunuh langsung, tegur, tidak mau melaksanakan sholat hari raya, menurut pendapat yang dhaif, atau itu pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal, atau kita lempar masalahnya kepada sholat berjamaah, yang kita katakan muktamad adalah fardu kifayah, jika tidak dilaksanakan, mereka akan dibunuh. Kama qalahul jalal, seperti yang disebutkan oleh Imam Al-Jalal. Qala Abu Hanifah, hiya bajibatun ala la'ayan. Imam Abu Hanifah mengatakan, hiya, ini sholat hari raya, wajibatun, hukumnya wajib, ala la'ayan, ini wajib n, fardu n, bukan fardu kifayah. Kalau Imam Ahmad tadi fardu kifayah. Ya, walaupun sebagian ada yang melaksanakan, sudah gugur kewajiban bagi yang lainnya. Tapi menurut Imam Abu Hanifah, masing-masing wajib melaksanakan sholat hari raya. Tidak cukup yang penting ada yang sholat di masjid, ada yang sholat, tidak cukup. Harus semuanya masing-masing melaksanakan sholat hari raya. Jadi sama seperti sholat lima waktu menurut Imam Abu Hanifah. Kal Jum'ah sama seperti sholat Jum'ah. Dan faedah yang ketiga, ira wafaqah yaumul jum'ati yaumal id. Jika bertepatan, hari Jum'at bertepatan dengan hari raya. Hari Jum'at bertepatan dengan hari raya. Ya, hari Jum'at sudah hari yang mulia. Ya, hari raya juga hari yang mulia. Ya, karena kemuliaan yang ada di dalamnya. Hari raya ada syiar Islam di situ, ada sholat hari raya di situ, ada pengampunan dari Allah SWT di situ, ada rahmat Allah yang lebih banyak lagi turun di hari raya. Hari Jumat jelas sudah keutamaannya, sudah tidak bisa kita hitung satu persatu. Kumpul, maka akan mulia bertambah, ya, mulia dengan mulia bergabung, berkumpul menjadi lebih mulia. Jadi hari itu, oleh karena itu dalam Arafah, hari yang paling mulia dalam mazhab Syafi'i, dalam satu tahun hari Arafah yang paling mulia, jika bertepatan dengan hari Jumat yang dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, hari dalam satu tahun yang paling mulia tetap hari Jumat, katanya Imam Ahmad. Kumpul hari raya dengan hari Arafah dengan hari Jumat, maka itu adalah dikatakan Hajjul Akbar, haji yang besar, haji akbar. Yani karena apa? Karena hari yang mulia hari Arafah bertepatan bersamaan dengan hari Jumat. Dan itulah yang terjadi kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW ketika setelah selesai hijrah tidak haji kecuali satu kali, yaitu Amul Fatah, dan tepat ketika hari Arafah Rasulullah haji, disitulah adalah hari Jumat. Dan Rasulullah SAW pasti apa yang berkaitan dengannya itu yang lebih utama, itu yang lebih mulia. Dan tidak mungkin Allah Subhanahu Wa Taala yang menakdirkan sesuatu kepada Rasulullah, sesuatu tertentu, padahal di situ ada yang sesuatu yang lebih mulia. Apa yang berkaitan dengan Rasulullah itu pasti yang lebih mulia dan lebih utama. Dan ternyata Rasulullah hajinya bertepatan Arafahnya dengan hari Jumat. Jadi hari yang mulia. Yang penting dilakukan hari yang mulia ini gunanya untuk apa? Biar bertambah mulia ibadah yang kalian lakukan. Dianjurkan hari Jumat kita karena hari mulia ini kita ibadah. Jangan nanti, oh ini hari Jumat, hari mulia. Jadi tidak apa-apa, kita maksiat aja, minum judi, minum homer. Karena hari mulia, tidak masalah. Mungkin itu jadi ma'fu insyaAllah, indahullah SWT. Ya tidak, hari mulia, mara kita agungkan, kita hormati dengan ibadah, dengan kebaikan di hari raya. Hari mulia, kita dianjurkan untuk bersedekah, kan di hari itu juga kita dianjurkan untuk zikir. Ya, bukan berarti hari mulia kita bebas daripada hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di sini dikatakan bahwasanya kalau misalnya bertepatan hari Jumat dengan hari raya, ada arba'atu mazahib, ada empat mazhab, empat pendapat, ada empat argumen yang berbeda di sini. Fa mazhabuna, mazhab Imam Syafi'i, mazhab kita sebagai imam, mazhab Imam Syafi'i mengatakan annahu idza hadara ahlul qura wal bawadi, jika hadir orang-orang kampung, ya, orang-orang desa hadir ke kota, ya, karena biar zaman dahulu di desa, di kampung tidak ada hari raya, ya, tidak ada Jumatan, mereka mau Jumatan, mau hari raya pergi ke kota zaman dahulu. Nah, jika mereka orang-orang yang di kampung, al-bawadi, yang di padang pasir, yang artinya yang badui-badui, ya, mereka hadir melaksanakan sholat hari raya di kota, wa kharaju minal balad qabla zawal, dan mereka keluar daripada kampung mereka qabla zawali, ya, mereka pulang, ya, kharaju keluar dari kota ya, kharaju keluar dari kota qabla zawali, sebelum zawal, sebelum tergelincirnya matahari, atau lebih tepatnya sebelum masuknya waktu sholat duhur, lam talzamhul jum'ah. Hukumnya tidak wajib sholat Jumat. Jelas. Jadi misalnya, ya, misalnya kita sholat hari rayanya di kota. Kita kan di desa ini. Desa Bandai ini. Desa ini. Jadi rumahnya desa berarti. Nanti mondok di desa. Desa apa? Raji. Raji. Katanya Abu Hasan, ya, Korea Raji. Jangan Raji. Raji. Raji artinya yang mengharap. Raji rahmatullah. Raji afallah. Raji fadlullah, keutamaan Allah. Itu yang dijelaskan oleh Habib Hasan selalu. Jadi kita ini katakan Raji itu Raji. Jadi orang yang mengharap. Sama. Ya, karena seperti yang kita katakan di Ba'lawi sana. Ba'lawi padahal nama Balawi. Balawi ini kan dari Bala. Jadi dari Balawin, dari Bala, tempat musibah berarti. Na'udzubillah kan. Nah, karena sebenarnya nama itu ada artinya kuat hubungannya dengan apa yang dikasih nama. Kalau nama tempat itu sudah namanya sudah Bala, ya akan terjadi bah. Itu yang terjadi kepada Sayyidina Husain ketika dia ya, pergi kemana? Ke Irak. Pergi ke Irak setelah dibujuk oleh sahabat-sahabat yang lain untuk tidak pergi, tetap dia melanjutkan pergi. Memang sudah menghadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, belum sampai masuk ke Irak, belum sampai di tengah jalan istirahat di situ. Habis itu ada orang yang lewat ditanya, "Ini apa tempat ini? Namanya kampung apa ini?" "Ini Karbala," katanya. "Ya Allah, Karbala." Karbala dari karab wa bala. Karab kesusahan, bala musibah. Berarti ini tempat musibahan di sini. Sudah disangka, sudah dikira sama Sayyidina Husain. Dan terjadi ketika itu juga, ketika istirahat di situ, datanglah tentaranya Yazid bin Muawiyah. Situlah dibunuh di hadapan keluarganya sendiri, Sayyidina Husain dibunuh. Fa'ala kulihal, kita katakan ini ada kaitannya. Jadi namanya Karbala dia langsung. Oleh karena itu Rasulullah SAW pernah suatu waktu ketika mau memerah susu kambing atau susu sapi, menyuruh sahabatnya, "Ayo, siapa yang mau merah?" Ada yang bangun. "Siapa namanya nanti?" "Murrah." "Murrah artinya pahit." "Oh, jangan jadi pahit nanti." "Yang lain-lain aja, ijlis santa." Datang lagi, "Siapa namanya?" "Harub." "Wah, nanti habis minum susu perang-perangan." Nanti tinggal sudah. "Ada lagi yang siapa?" "Ya'is." "Hidup." Nah, berarti ini betul pas ini. Udah inti aja. Ya, ini berarti kan menunjukkan Rasulullah membeda-bedakan. Oh, ini ada kaitannya. Nunjukkan di situ ada pengaruhnya. Jadi kadang seseorang masa ada pengaruhnya sih nama dengan hakikat seseorang yang punya nama. Ya, ini juga menjelaskan seperti ini. Walaupun Sayyidina Hasan dulu asal mulanya bukan Hasan namanya. Sayyidina Ali memberi nama Harab. Karena orang Arab zaman dulu suka yang nama yang apa? Menakutkan. Jadi orang kalau dengar siapa namanya dia, harap takut dia. Siapa namanya? Singa. Kan seperti itu namanya mereka dulu. Harap, singa, asap dan seterusnya. Jadi suka yang nama serem-serem, menakutkan. Jadi ketika dilahirkan Sayyidina Hasan, Sayyidina Ali ditanya sama Rasulullah SAW, "Siapa namanya yang punya anak?" "Hasan." "Harap." Kata Rasulullah SAW, "La, huwa Hasan." Bukan, dia bukan harap, dia Hasan. Padahal dari dulu dia kepingin Sayyidina Ali memberi namanya dengan harap. Lahir lagi Husain, yang Husain Husain. Tanya lagi sama Rasulullah, "Siapa namanya?" "Sekarang harap ya Rasulullah." "La, bal Husain tetap." Tetap itu Husain bukan harap. Yang ketiga punya anak lagi. Muhsin. Dikatakan siapa anak? "Harap ya Rasulullah." "Enggak, dia Muhsin," katanya. Jadi diganti sama Rasulullah. Ya, dengan Hasan Husain dari Husun baik daripada harap perang. Ya, perang terus. Karena pernah Sayyidina Umar ya, bertemu seseorang tamu dia, kemudian ditanya oleh Sayyidina Umar bin Khattab, "Inti namanya siapa?" "Ana, ana namanya Jamroh, bara api." "Aba itu siapa?" "Syihab, api yang membara-bara." Terus di mana ente punya rumah, kampung ente? Zatulawah, salah satu nama neraka. Kotanya yang mana ya Zatulawah? Aku kurang kenal dia. Kampung mana itu? Kota mana? Oh, itu kotanya Bahratun Nar, lautan api. Katanya Sayyidina Umar, ente pergi, pulang sekarang. Rumah ente kebakar sekarang ini, kepanasan. Pulang betul, kebakar rumahnya. Betul yang dikatakan Sayyidina Umar. Ternyata betulan kebakar. Panas. Oh, kelilingnya api semuanya kan ya. Oleh karena itu ada kaitannya. Karena termasuk daripada adat An-Nabi SAW merubah nama yang jelek kepada nama yang jahat, yang baik. Ditanya ada siapa namanya? Asia. Artinya orang yang bermaksiat. Lah anti Jamilah dirubah sama Rasulullah. Anti Jamilah diganti dengan Jamilah. Ya itu kebiasaan dan yang lain juga demikian. Ada lagi seseorang yang datang. Namanya dia siapa? Ini kakeknya Said bin Musayyib ini. Tahu kan terkenal sering disebut nama daripada Said. Said bin Musayyib. Said bin Musayyib bin siapa? Said bin Musayyib bin Huzun. Huzun namanya, sedih. Jadi namanya sedih ya, hidupnya akan. Ditanya sama Rasulullah kakeknya Said bin Musayyib. Said bin Musayyib kan tabiin. Kakeknya sahabat sebenarnya. Siapa namanya itu Huzun? Diganti oleh Rasulullah dengan nama yang lain. Tidak tahu diganti apa waktu itu. Barhan, ya. Ngarang sendiri ente. Yang penting dengan nama yang baik. Katanya Huzun ini, ya Rasulullah, ini yang beri nama ayahku sendiri, orang tuaku. Ana tidak mau merubah, ini barokah dari orang tuaku. Tidak mau barokahnya Rasulullah. Apa katanya Said bin Musayyib? Wallahi demi Allah, katanya Said bin Musayyib, keluarga itu, keluargaku dari semenjak dulu sering susah. Ya namanya Huzun. Susah terus. Diganti tidak mau oleh Rasulullah SAW. Jadi jangan mengharap menjadi wali kutub namanya Fir'aun. Ya harus disesuaikan. Jadi artinya ada kaitan yang kuat antara nama dengan yang punya nama. Ya. Di sini kita katakan tadi tentang apa? Tentang apa tadi? Tentang hari Jumat. Bagi yang mereka yang tentang Ba'alawi tadi ya. Oleh karena itu ada yang dengar nyelentik sedikit. Yes. Ba'alawi, oleh karena itu ada yang lebih baik. Jangan sampai ada yang mengatakan Ba'alawi. Jadi itu memnu ya. Kita katakan Ba'alawi untuk menghindari musibah. Kalau di sini Raji ya, mengharap daripada rahmat Allah, keutamaan Allah. Kalau di situ Ba'alawi, dari Sadah Ba'alawi. Insya Allah barokahnya Sadah Ba'alawi akan turun di situ. Apa tadi? Ya itu penduduk yang ada di kampung kalau pergi ke kota, kalau pergi ke kota untuk melaksanakan sholat apa? Sholat hari raya. Itu kan pagi hari. Ya mereka dari desa-desa, dari kampung-kampung masuk ke kota kan perlu butuh waktu, butuh kendaraan, butuh biaya. Ya kemudian mereka sholat hari raya. Ya, dikatakan di sini kalau mereka keluar daripada kota sebelum zawal, sebelum masuknya sholat, waktu sholat duhur, pulang keluar dari kota itu, maka mereka tidak diwajibkan kembali lagi ke kota untuk melaksanakan sholat Jumat. Jadi mereka boleh sholat duhur. Padahal mereka sebenarnya wajib masuk kota untuk sholat Jumat. Tapi kalau bertepatan dengan sholat hari raya dan mereka melaksanakan sholat hari raya di kota tersebut, tidak diwajibkan dan tidak diharuskan untuk kembali. Ini yang muktamad ini. Tapi kalau sekarang kan tidak, karena sekarang setiap kampung sudah ada jumatannya. Ya, jadi sholat hari rayanya di kampung, ya sholat jumatnya juga di kampung. Ini kalau zaman dulu dalam, atau mungkin zaman sekarang kalau di kampung tidak ada masjid, tidak ada, mereka harus ke kota misalnya untuk sholat jumatan. Apabila demikian kalau sholat hari raya, maka ketika dia hadir sholat hari raya, tidak harus balik lagi. Tidak wajib melaksanakan sholat Jumat di hari tersebut. Ini yang muktamad dalam mazhab Syafi'i. Jadi kadang-kadang ada nyelenehnya yang mengatakan mereka bahwasanya kalau sholat atau kalau hari raya bertepatan dengan hari Jumat, berarti tidak wajib sholat Jumatan. Ya, memang itu kita katakan betul, tapi bukan semua orang. Kecuali tadi yang kita katakan orang-orang yang di kampung, dengan catatan mereka sholat hari raya di kota, sholat Jumatnya juga di kota. Maka tidak diwajibkan untuk sholat Jumat kalau mereka hadir sholat hari raya. Ya, ini muktamad. Tapi nanti ada pendapat yang lain. Ya, di sini dikatakan di sini pendapat yang wa amma ahlul balad faltazamuhum, kalau penduduk kota sudah jelas mereka wajib sholat, ya kita katakan sunnah sholat hari raya, dan mereka wajib sholat Jum'at. Mazhabu Ahmad, bagaimana pendapat yang lain? Ini berkaitan dengan tadi ya, penduduk yang di kampung kalau ke kota. Mazhabul Imam Ahmad la talzamu ahlal balad wala ahlal qura. Jadi penduduk yang ada di kota pun, apalagi penduduk yang ada di desa, mereka semuanya tidak wajib sholat Jumat. Fayusalluna duhuran. Di hari itu mereka sholatnya hanya sholat duhur. Jumatnya diganti dengan duhur. Itu mazhabnya Imam Ahmad. Berarti artinya tidak dikhususkan kepada orang desa. Berlaku juga bagi yang ada di kota. Tidak wajib sholat Jumat. Itu mazhabnya Imam Ahmad. Dihafal. Wa mazhabu Atha. Dan mazhabnya Imam Atha. La talzam Jum'ah wala duhur. Imam Atha mengatakan tidak wajib sholat Jumat di hari itu. Dan tidak wajib juga sholat duhur. Sudah istirahat sekali-sekalilah, tidak usah sholat duhur, sholat Jumat. Wala ahlal qura fayusallunal ashar. Jadi nantinya hanya sholat dari sholat hari raya, tidak sholat lagi sampai sholat ashar. Wa mazhabu Abi Hanifah talzamul kul mutlaqan. Tapi Imam Abu Hanifah ternyata yang paling keras di sini. Jadi artinya mutlaqan, baik penduduk yang ada di kota apalagi atau penduduk yang ada di desa, semuanya tetap normal seperti biasa, wajib sholat hari raya dilaksanakan, sholat Jumat pun juga wajib dilaksanakan. Dan yang keempat, waktu sholatul id. Ya, sholatul id ada waktunya. Jadi ini termasuk sholat sunnah yang mempunyai waktu tertentu, yang mana kalau ada waktu tertentu bagi sholat sunnah tersebut, jika misalnya suatu waktu ketinggalan, habis waktunya, tidak sempat melaksanakannya, disunahkan untuk diqadha. Jadi mungkin anak ingat-ingat, oh iya anak dulu tidak sholat Idul Fitri, ya sunnah diqadha. Oh iya anak tidak sholat Idul Adha, sunnah diqadha. Atau sholat sunnah yang lain yang punya waktu tertentu. Oh dulu anak sholat terawih, pernah apa enggak, kalian tidak pernah sholat terawih? Pernah pasti. Oh jadi sunnah diqadha. Kalau kalian wudhu misalnya, kalian mau melaksanakan sholat sunnatul wudhu, daripada sunnatul wudhu aja sekaligus nanti niatkan sholat terawih, atau mungkin sholat duha pernah ditinggal apa enggak, sekaligus niatkan sholat duha qadha, ya sholat duha qadha, sholat terawih qadha, sholat ini qadha, sekaligus sholat sunnatul wudhu, digabung enggak masalah. Daripada satu sholat, ya satu sholat bisa dapat dua kan, satu sholat bisa dapat tiga, bahkan 3-in-1 kan, ada tiga tapi dalam satu. Jadi ini kalau bagi yang pinter-pinter untuk mencari pahala, dia akan berpikiran seperti itu. Iya, daripada anak sholat sunnatul wudhu aja, lebih baik anak gabung dengan sholat yang lain. Karena anak pernah sholat tidak sholat terawih, anak pernah tidak sholat duha, anak pernah tidak sholat qobliyatad duhur, rawatib dan seterusnya. Itu semuanya sholat sunnah-sunnah yang ada waktunya, dalam arti sunnah di qadha. Beda dengan yang tidak ada waktu tertentu. Anak dulu pernah tidak sholat istisqa, anak sekarang mau qadha, tidak boleh. Karena itu tidak ada waktunya. Itu ada sebabnya, tapi tidak ada waktunya. Anak dulu tidak sempat sholat ikut bersama orang-orang sholat khusufus samas, tidak boleh di qadha. Sholat khusufus samas, khusuful qamar, tidak boleh di qadha. Anak kemarin wudu tapi tidak melaksanakan sunnahnya sholat sunnatil wudu, anak mau qadha sekarang, tidak boleh. Karena itu ada sebabnya tapi tidak ada waktunya. Juga demikian tahiyatul masjid, anak kemarin atau sebelumnya waktu yang lalu anak masuk masjid tidak sempat sholat, anak mau qadha, semuanya kita katakan tidak boleh diqadha. Kalau diqadha dosa dan tidak sah hukumnya. Ya, yang boleh diqadha bahkan sunnah bagi sholat sunnah yang mempunyai waktu. Termasuk sholat hari raya ini. Jadi kapan waktunya sholat hari raya? Ini waktunya. Waktu sholatil id ba'da turu'i syai'in minas syamsi. Waktunya sholat hari raya masuk dengan apa? Turu'i syai'in. dengan terbitnya sebagian, walaupun sedikit, minas syamsi daripada matahari. Artinya walaupun lingkaran matahari itu tidak sempurna muncul, tidak sempurna terbit, hanya sebagian aja, walaupun sedikit, itu sudah dianggap masuk waktunya sholat hari raya. Atau dengan kata lain, keluar waktunya sholat subuh. Dengan keluar waktunya sholat subuh, masuk waktunya sholat hari raya. Kapan keluar waktunya sholat subuh? Dengan terbitnya matahari. Walaupun tidak terbit semuanya, walaupun sebagiannya, maka kita katakan sudah cukup mengeluarkan waktu sholat subuh dan masuk waktu sholat hari raya. Jadi kalau sekarang misalnya jam 5 sudah terbit matahari kan, maka kita katakan di saat itu sudah boleh orang-orang melaksanakan sholat hari raya. Cuma tidak ada yang sholat hari raya jam 5 kan? Diundur, ya, disunahkan diundur. Khususnya ya kalau sholat hari raya Idul Fitri disunahkan diundur. Kenapa? Biar ada waktu untuk mengeluarkan zakat fitrah. Disunahkan. Jadi diundur setengah jam lah. Paling tidak satu jam. Paling banyak satu jam. Ya, disunahkan diundur. Ini waktunya. Yang kita katakan waktu masuknya. Nanti ada waktu keluarnya. Sampai kapan keluar waktu sholat hari raya? Ini dia. Wa in qala ila zawal. Sampai zawal. Sampai tergelincirnya matahari. Atau sampai masuknya waktu sholat. Kalau sudah masuk waktu sholat duhur, berarti selesai sudah waktu untuk sholat hari raya. Kalau mau sholat, berarti sholatnya ketika itu qodaan, bukan adaan. Boleh sholat, tapi qodaan. Dan sunnah hukumnya mengqada. Jadi sebenarnya boleh-boleh aja dan sah-sah aja seseorang sholat hari raya kapan? Jam 10 boleh, jam 11 boleh, tapi jangan jam 12. Ya, kecuali kalau ada di tempat yang di situ jam 12 belum masuk waktu sholat duhur. Ya, yang penting kita katakan yang sebelum duhur masih boleh melaksanakan sholat hari raya. Dan itu adaan bukan qobaan. Kecuali kalau sudah masuk waktu sholat duhur. Wa in qala ila zawal wa yusan ta'khiruha. Dan sudah diakhirkan. Artinya ketika awal waktu sholat hari raya kita katakan dengan terbitnya matahari sudah masuk waktunya. Padahal kan kalau sholat yang lain kan sunnah diawalkan. Sunnah didahulukan tepat tidak jauh setelah masuk waktu sholat kan gitu. Ketika Rasulullah ditanya ayul amal afdal. Gala as-sholatu li awali waktiha. Amal apa ya Rasulullah? Amal yang paling afdal, paling utama. Rasul mengatakan sholat di awal waktunya. Ya, sholat di awal waktunya kapan? Ketika masuk waktu sholat, tidak menyibukkan dirinya kecuali dengan persiapan untuk sholat. Kecuali wudu, pakai pakaian, masuk masjid, nunggu qomat, langsung sholat. Tidak sibuk dengan yang lainnya. Waktu azan, dia masih sibuk memasak. Waktu azan, masih sibuk minum, majelis. Waktu azan, dia masih sibuk bekerja. Berarti bukan sholat di awal waktu. Jadi sholat di awal waktu, segera ketika masuk waktu sholat, dia sholat. Tidak menyibukkan kecuali hanya untuk melaksanakan persiapan untuk sholat. Jadi di awal waktu. Tapi di sini disunahkan bukan di awal waktu, tapi diakhirkan. Bukan diakhirkan berarti jam 10, diakhirkan sedikit. Sampai kapan diakhirkan? Ilartifa'iha qadra rumuh. Sampai matahari itu naik. Ya. Sampai matahari itu naik, qadra rumuh. Naiknya sepanjang setinggi rumuh tombak. Ini bagi yang melihat matahari. Kalau kalian bisa melihat matahari, sunrise, matahari terbit, ya. Sunset, matahari terbenam. Sunrise, matahari terbit. Ketika kalian bisa melihat matahari terbit, baik itu di laut mungkin atau di padang pasir mungkin, nah di situ kalian bisa taruh tombak. Kalau sudah di mata di kalian matahari, ya, tingginya sudah melewati tombak persis, maka di situ disunahkan atau di situ waktu yang paling afdal, paling utama untuk melaksanakan sholat hari raya. Atau dengan kata lain 16 menit setelah terbitnya matahari. Ini waktu yang afdal ya, masuknya waktu yang afdal. Karena satu tombak itu satu arba ya, dikatakan satu tombak ini ukurannya arba' duruj, 4 darajat, 1 derajat 4 menit. 4 kali 4 16, jadi 16 menit. Atau dengan kata lain juga setelah masuknya waktu sholat duha. Katanya sholat duha, bukan duhur. 16 menit. Ini juga waktunya masuk sholat duha. Ya, ta'khiruha ila irtifa'iha ghudhu. Wa huwa 16 daqiqah. Yaitu 16 menit ba'da tulu'i syams setelah terbitnya matahari. Lil ittiba. Kenapa kok tidak sholatnya di awal waktu? Ittiba'an lin Nabi SAW. Karena demikianlah Rasulullah SAW melaksanakannya. Jadi Rasulullah SAW melaksanakan sholat hari raya bukan tepat di awal waktu, tapi diakhirkan sedikit. Walil khurud min khilafi Malik. Dan juga manfaat dengan mengakhirkan sedikit untuk keluar daripada khilafnya Imam Malik. Wa qaulin indana, dan juga untuk keluar daripada sebagian pendapatnya ulama dalam mazhab Syafi'i, yang mana mereka mengatakan ketika itu fi'lu haqqabla zalik khilaful aula, melaksanakan sebelum itu hukumnya khilaful aula, bertentangan dengan yang lebih utama. Atau ini yang dimaksud, mungkin Imam Malik dan pendapat dalam mazhab Syafi'i mengatakan tidak masuk waktu sholat hari raya kecuali ketika itu, yaitu kecuali setelah naiknya matahari gadar rumuh, atau 16 menit setelah terbitnya matahari. Jadi pendapatnya Imam Malik dan pendapat juga dalam mazhab Syafi'i mengatakan sholat hari raya masuknya, kita katakan tadi yang muktamadkan dengan terbitnya matahari. Ada pendapat dalam mazhab Syafi'i, dan itu yang muktamad dalam mazhab Imam Malik, mengatakan masuknya dengan terbitnya matahari dan berlalu 16 menit. Jadi kalau kalian melaksanakan sebelum berlalu 16 menit, berarti tidak sah menurut Imam Malik. Dan tidak sah menurut satu pendapat juga dalam mazhab Syafi'i. Jadi artinya, fa'fi'luha khilaful aula, melaksanakan sholat hari raya sebelum itu hukumnya khilaful aula. Sifatu sholatil id. Sifat sholatul id. Artinya sifat di sini cara. Cara sholat hari raya. Semuanya hafal kan? Semuanya sholat hari raya enggak? Ya. Cuma kadang-kadang ada yang hafal tapi tidak ngerti yang mana yang wajib, yang mana yang sunnah kadang. Takbir itu hukumnya apa? Apa sunnah atau wajib takbir itu? Sunnah atau wajib? Yang pertama wajib. Yang kedua? Yang ketiga? Ya kita katakan yang takbirul ihram, takbiratul ihram jelas itu rukun min arkanis sholat. Jadi yang dimaksud tentunya takbir yang bukan takbiratul ihram. Maka selain takbiratul ihram, kita katakan hukumnya sunnah. Jadi tidak takbir pun hukumnya sunnah. Dan mengangkat tangan pun juga hukumnya sunnah. Mungkin kalau kalian melihat seseorang sholat hari raya pun tidak mengangkat tangan, diam aja. Aneh berarti. Padahal memang hukumnya sah-sah aja. Tapi tidak melaksanakan sunnah. Tidak takbir pun sah juga. Ente sholat hari raya seperti sholat sunnatul wudhu sah. Minimal sholat seperti sholat sunnatul wudhu. Seperti sholat sunnatul fajar itu 2 rakaat. Sholat hari raya sebenarnya seperti itu. Tapi itu minimal. Tidak menjadi sempurna. Tidak melaksanakan sunnah-sunahnya. Kalau sunnah-sunahnya, ini aturannya. Ini caranya. Ya. Kesimpulannya kita katakan, bahwasanya dalam sholat hari raya ini, selain kita katakan caranya yang paling tidak, paling endak, kita katakan seperti sholat sunnatul fajar lah. 2 rakaat seperti biasa, normal. Baca fatihah, baca surat setiap rakaatnya, ya, kemudian salam. Ini minimalnya. Tapi ada cara yang lebih sempurna, ada cara yang di situ sunnah-sunnah dilaksanakan semuanya. Yaitu kalau sholat hari raya ada tambahan takbirnya. Ada tambahan takbirnya. Dan takbir ini tambahannya ada 7 di rokaat pertama. Dan ada 5 di rokaat yang kedua. 7 di rokaat yang pertama. 7 ini termasuk takbiratul ihram apa tidak? 7 apa termasuk takbiratul ihram atau tidak? Tidak. Tidak termasuk takbiratul ihram. 7 selain takbiratul ihram. Selain juga takbiratul ruku. Selain takbir yang untuk ruku. Jadi bukan dianggap daripada 7. Ini khusus untuk sholat hari raya aja, takbirnya tambahannya 7. Selain takbiratul ihram, selain takbiratul ruku. Kalau dihitung semuanya 9 jadinya. Nah, jadi 7 tambahan takbir. Kita takbiratul ihram jelas seperti normalnya sholat yang lain. Allahu Akbar. Kemudian kita langsung membaca doa iftitah. Baca doa iftitah dulu. Ya. Ya Banda. Doa iftitah. Ya, apa doa iftitah? Ya, berarti hafal. Allahu Akbar kabir rahmi kasir. Ini wajah wajhi Allah. Wa ma ana min al-musyrikin salatun wa yawmatin lillahi rabbil alamin la syarika lahu bidzalikum wa ana minal. Setelah itu baca apa? Setelah itu baca apa? Setelah itu baca takbir. Lupa berarti. Lupa apa enggak tahu Allah alam ini. Kalau lupa keterlaluan. Kalau enggak tahu lebih terlaluan lagi. Masa lupa? Baru sholat hari raya. Baru berapa lama. Itu yang takbir. Enggak, ketika takbir, setelah takbir Allah, kita baca iftitah kan selesai, takbir Allahu Akbar. Setelah takbir, antara takbir dengan takbir membaca al-baghiyat as-salihat. Al-baghiyat as-salihat, ya, dibaca itu. Jangan nanti Allahu Akbar al-baghiyat as-salihat al-baghiyat. Al-baghiyat as-salihat adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha akbar. Itu baghiyat as-salihat. Jadi diisi dengan bacaan seperti itu. Itu pun juga hukumnya sunnah. Jadi baca sunnah, takbirnya sunnah. Mengangkat tangan ketika takbir sunnah, semuanya sunnah. Mengangkat tangan, Allahu Akbar, mengangkat tangannya sunnah, takbirnya sunnah, baca solihat, bagiat solihat juga sunnah. Jadi Allahu Akbar, baca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Akbar. Baca berapa kali? Berapa? 1 kali, jangan 3 kali kelamaan. 1 kali. Allahu Akbar, takbir lagi, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Akbar. Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Takbir lagi sampai 7 kali. Setelah 7 kali takbir, baca apa? Baca Fatihah bagi imam. Bagi makmum dengarkan. Ya, Fatihah baca imam, imam baca Fatihah, yang makmum dengarkan. Seperti salat yang biasa. Alhamdulillah disunahkan jahar di situ kan. Padahal sholatnya di siang hari itu. Biasanya sholat di siang hari tidak sunnah. Sholat duhur, sholat asar. Di siang hari tidak sunnah jahar. Sholat duha tidak sunnah jahar. Rawatib tidak sunnah jahar. Ya kenapa? Kenapa? Kenapa kok tidak sunnah jahar? Karena apa? Karena tidak sunnah jahar, karena kesunahan mengangkat suara ketika sholat itu terjadi ketika itu di Mekah pertama kali. Dan di Mekah ketika itu masih muslimin do'if. Ya do'if, du'afa, yang tidak punya kekuatan. Artinya, dulu masih tidak punya kekuatan, dikhawatirkan kalau mereka mengangkat suara membaca Al-Quran, orang-orang kafir mengejek. Mengejek Quran dalam arti mengejek yang menurunkan Al-Quran, mengejek juga yang diturunkan kepadanya Al-Quran. Ngejek Allah, ngejek Rasul. Bacaan apa ini? Ini bacaan inilah ini. Diejek. Nanti dengar lagi bacaan apa ini. Sehingga turun ayat yang dikatakan di sini. Ini dikatakan la tajhar bi salatika wa la tukhafit waftahu fi ma baina zalika waftahu baina zalika sabila la tajhar bi salatika wa la tukhafit biha la tajhar bi salatika wa la tukhafit biha waftahi baina zalika sabila. Artinya jangan ente keraskan suara ente, jangan ente pelankan. Jom ini jangan keraskan, jangan pelankan. Tengah-tengah aja. Nah, tengah-tengah maksudnya apa? Sebagian salat di dikeraskan, sebagian sholat dipelankan. Kapan dikeraskan? Dikeraskan ketika, dikapelankan kapan? Dipelankan ketika duhur sama asar. Kenapa? Karena di saat itu orang-orang kafir keliaran. Ya, sholat duhur dan sholat asar, orang kafir keliaran. Kenapa maghrib? Maghrib sudah capek, pulang ke rumah sudah. Orang kafirnya sudah pulang. Isya apalagi tidur. Subuh apa? Belum bangun. Karena Abu Jahal tidak tahajud. Kalau orang kafir tahajud, mungkin sholat subuhnya pelan itu. Ya, jadi sholat maghrib, isya, subuh, jahar. Kalau siang tidak. Loh, kenapa sholat id hari raya kok jahar siang? Ya, sholat hari raya disunahkannya di waktu di Madinah. Di Madinah sudah muslimin menjadi kuat. Jadi tidak takut lagi waktu di Madinah. Jadi disunahkan jahar walaupun di siang hari. Jadi sunnah jahar ketika sholat hari raya. Bagi imam dan bagi makmum mendengarkan ketika itu. Baca seperti yang biasa. Baca Fatihah, baca kemudian setelahnya surat. Setelah baca surat, langsung apa? Ruku. Ya, jangan baca takbir lagi. Baca ruku dan kemudian selesaikan rakaat pertama, kembali rakaat kedua, mulai langsung setelah takbiratul qiyam, langsung mulai dengan takbir lagi. Tidak ada doa iftitah. Takbir lagi 5 kali seperti tadi, kemudian di lanjutkan dengan qiraatul Fatihah, surah dan seterusnya disempurnakan. Ini kesimpulan daripada salat atau cara daripada salat hari raya. Nah, sekarang masalahnya. Ini kan mukadimahnya karena sebenarnya kitab ini poin-poinnya aja, masalah-masalahnya aja. Yang pertama, law ta'awwada qabla takbir walau amdan kabbara li'annahu la yafud bitta'awud. Andai kata seseorang lupa ta'awwadha membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ta'awwadha membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim qabla takbir, sebelum takbir. Walau amdan, walaupun dengan sengaja. Kabbara, tetap dia sunnah takbir, membaca takbir. Li'annahu la yafud bita'awud. Karena takbir tidak menjadi hilang waktunya dengan ta'awud, dengan membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tadi kan kita katakan setelah takbiratul ihram, Allahu Akbar, langsung baca. Langsung baca apa? Doa if. Selesai doa ifta, baca apa? Takbir kan? Baru membaca ta'awud dulu sebenarnya. Baca ta'awud, baru membaca Fatihah. Yang mana termasuk pembacaan Fatihah, membaca Bismillah. Karena Bismillah ayat daripada Fatihah dalam mazhab Syafi'i. Dan mazhab Imam Ahmad juga. Walaupun bukan ayat daripada Fatihah menurut Imam Malik dan menurut Imam Abu Hanifah. Nah, sekarang setelah iftitah seseorang lupa. Wa ana minal musyrikin misalnya, wa ana minal muslimin. Ketika selesai wa ana minal muslimin dia baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya lupa. Ana belum takbir. Sunnah tetap takbir. Karena takbir tidak menjadi hilang kesempatannya dengan membaca ta'awud. Kecuali kalau ente baca bismillah. Wa ana minal muslimin. Kemudian dia membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ana lupa. Maka sunnah membaca takbir apa enggak? Enggak sunnah. Ini banyak yang salah di sini. Berapa kali ana lihat yang jadi imam lupa. Langsung bismillahirrahmanirrahim. Dia ingat. Allahu Akbar, diulang. Allahu Akbar, seketika ingat. Kalau dia tidak takbir. Sebenarnya tidak sunnah lagi sudah. Kalau sudah kadung membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka tidak sunnah lagi membaca takbir. Jelas? Baik itu imam, ataupun makmum, ataupun orang yang sholat sendiri. Kalau sudah dia mulai membaca Bismillah, tidak sunnah lagi membaca takbir. Kalau dia mulai membaca ta'awud karena lupa, tetap masih sunnah membaca takbir. Nah, lianhu bihilafi ma law ta'awwada qabla al-iftitah. Berbeda kalau dia membaca ta'awud sebelum iftitah. Ini salat biasa ya. Ketika salat biasa yang dibaca iftitah dulu apa ta'awud dulu? Iftitah dulu kan? Ya, namanya iftitah pembukaan. Yang dibaca iftitah, kemudian di akhir wa ana minal muslimin, kan gitu. Baru kemudian a'udzubillahi minasyaitonir rajim, baru bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kalau ketika takbir lupa, Allahu Akbar takbiratul ihram, Allahu Akbar. Langsung baca auzubillahi minasyaitonirrajim. Oh iya, ana lupa nak baca iftitah. Sunnah baca iftitah? Sunnah apa enggak? Enggak sunnah. Kenapa? Karena sudah terlanjur membaca auzubillahi minasyaitonirrajim. Iftitah itu kan pembukaan, berarti sudah dibuka dengan ta'awudz. Tidak dianggap pembukaan kalau dia sudah membaca ta'awudz kemudian baca dhaif. Kita terlambat sudah kan. Nah, jadi tidak sunnah. Tadi beda. Kalau baca ta'awudz sebelum takbir tetap sunnah. Yang penting belum baca bismillah. Ya, fala yaftatih. Tidak sunnah dia membaca doa iftitah. Li'annahu ba'da ta'awudz la yakunu muftatihan. Kalau dia sudah kadung membaca ta'awudz maka tidak dianggap dia membuka doa if, tidak membuka sholat dengan doa iftitah. Wala taraka takbir walau sahwan. Andai kata seseorang tidak takbir walaupun lupa, wa qara'ah membaca. Membaca apa ini? Wa qara'ah membaca apa? Qara'ah di sini baca Fatihah ya, berarti tidak paham ente. Dalam kurung wa qara'ah ini Al-Fatihah. Yang mana awal Fatihah kita katakan tadi apa? Bismillah. Jadinya membaca bismillah lebih tepatnya lah. Ya, kalau misalnya seseorang tidak membaca takbir walaupun lupa, wa qara'ah dan dia membaca bismillah Fatihah bismillah awalnya. Wa illam yutimma fatihatahu, walaupun belum sempurna selesai fatihahnya ya, kemudian ingat fatahu takbir, maka dia ketinggalan sunnah membaca takbir, jadi tidak perlu lagi kembali membaca takbir. Fala yatadarakahu, maka tidak perlu lagi kembali membaca takbir. La firakatin ula wa la firakatin syani, tidak perlu diqadha takbir tersebut, baik dalam rokaat tersebut, rokaat pertama ataupun rokaat kedua. Jadi kan sudah kadung membaca Fatihah dia. Kita katakan tidak sunnah kembali. Ya berarti anak qadha nanti rokaat keduanya. Berarti kalau di qadha berarti baca takbir berapa kali rokaat keduanya? 5 tambah 7. 12 kah? Ya kita katakan tidak sunnah. Tetap rokaat keduanya membaca takbir 5 kali. Tidak sunnah di qadha. Ya, ini berbeda dengan sholat tasbih. Ini faedah yang keluar dari ini, tapi ada kaitannya. Sholat tasbih kan membaca apa? Namanya sholat tasbih ya, membaca. Kalau baca takbir, sholat takbir namanya. Kan membaca takbir. Ya, ketika membaca tasbih, ketika sholat tasbih ditentukan kan ruku 10 rakaat, i'tidal 10 kali membaca tasbih, kemudian i'tidal 10 kali, sujud 10 kali. Di waktu itidal misalnya, dia lupa. Ya Allah, tidak baca takbir. Ingatnya di waktu sujud. Maka sunnah ketika sujud, membacanya di qadha 20 kali. 10 untuk sujud, 10 untuk itidal. Ya, kalau kalian lupa suatu waktu sholat tasbih. Nah, kalau di sini tidak sunnah di qadha. Jangan nanti di qadha di rokaat kedua. Jangan. Dan juga tidak di qadha di rokaat pertama juga. Jangan berarti dibaca lagi setelah baca Fatihah. Fala yataraku la firakatil ula wa firakatil syaniya. Wa kada yuqal fi ma law taraka takbirul khutbah hatta syara'a fi arkanihah. Begitu juga dikatakan hukumnya sama kalau seseorang yang menjadi khatib tidak membaca takbir di awal khutbah. Kan disunahkan di awal khutbah membaca takbir. Berapa kali? Berapa kali? Sama dengan jumlah takbir yang ada di sholat. Khutbah pertama sama dengan rokaat pertama. Khutbah kedua dengan sama dengan rokaat kedua. Berarti berapa kali? Khutbah yang pertama berapa kali baca takbir? Hah? 9. Lu katanya sama. Sama dengan takbiratul ihramnya dengan takbir rukuknya. 3. Oh ya, sudah paham sudah kan? Jadi kalau digabung semuanya. Rokaat pertama kan berapa kali di takbir sholat? Kan 9 kali. Nah, berarti khutbahnya yang pertama 9 kali. Rakaat kedua itu berapa kali baca takbir? 7 kali. Berarti khutbah keduanya itu baca 7 kali. Itu dibaca di awal khutbah. Dibaca di awal khutbah. Ya, kalau misalnya lupa khutibnya tidak baca takbir di awal khutbah langsung innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inu langsung khutbah. Ketika ingat ya Allah, anak lupa nanti tidak mulai dengan takbir. Padahal sunahnya takbir. Sunah di qadha? Pagi nanti belum. Sudah dibaca apa belum tadi? Ya, hukumnya sah. sama. Artinya apa? Tidak sunnah diqadha. Hukumnya sama dengan tadi. Hatta syara'a fi arkaniha. Ya, sampai sini aja. Dilanjutkan yang akan datang. Halaman 85. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Faedah yang at-tahzir minasukut alal ilim itu. Yang ketiga. Qala al-Khalil bin Ahmad. Imam Khalil bin Ahmad berkata. Khalil bin Ahmad ini tidak lain adalah gurunya Imam Sibawai yang terkenal dalam ilmu nahu. Ya, Imam Sibawai. Jadi Imam Khalil bin Ahmad dengan muridnya Imam Sibawai ini dikatakan as-syaikhon fi ilmin nahu. Kita punya syaikhon fil hadis. Ada syaikhon fil fiqih. Ada syaikhon fil sahabah. Ada syaikhon fil nahu. Syaikhon fil sahabah siapa? Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar. Jadi faja'a syaikhon, kalau dalam cerita sahabat berarti Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar. Syaikhon fi ilmil hadis rawahu syaikhon, berarti Bukhari. Dan syaikhon fi ilmil fiqih Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Dan syaikhon fi ilmin nahu Khalil bin Ahmad dan Imam Sibawai. Ya, ini syaikhon fi ilmin nahu. Ini Imam Khalil bin Ahmad sekarang yang kita sebut. Dia punya kalam. Katanya Imam Khalil bin Ahmad rahimahullah ta'ala, ar-rijalu arba'atun. Walaupun si ar-rijal laki-laki, tapi dimaksudkan di sini adalah seseorang. Mau laki, mau perempuan, sama. Seseorang ada empat. Rajulun yadri. Wa yadri annahu yadri. Ada orang yang tahu. Artinya punya ilmu. Mengerti agama. Faham ilmu. Wa yadri, dan dia tahu. Annahu yadri. Kalau dia sebenarnya faham dan tahu. Ya, dia orang punya ilmu, dia orang alim, dan dia sadar kalau dirinya orang alim. Fazalika alimun. Berarti orang itu orang alim. Fattabi'u. Ikutilah dia. Orang alim yang jelas dengan keilmuannya, jelas agamanya, dan dia mengerti dan sadar kalau dia punya ilmu. Ikuti. Ya, ikuti dalam arti belajar dengannya, bertanya kepadanya, musyawarahlah dengannya, dan seterusnya. Ini orang alim, ente ikuti. Rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Yang kedua, rajulun yadri wa la yadri annahu yadri. Ada orang yang tahu tapi tidak tahu kalau dia tahu. Jadi ada orang yang punya ilmu sebenarnya, tapi dia tidak sadar kalau sebenarnya dia punya ilmu. Dia orang alim tapi tidak sadar kalau dia orang alim. Ada seperti itu, ada. Fadzalika ghafilun, dia adalah orang yang lalai. Fa'igidu, bangunkan dia. Ingatkan dia, ya fulan. Nanti kan belajar di ma'had 10 tahun. Sebelum itu belajar di madrasah 5 tahun. Hafal ini, tahqiq ilmu ini. Ini orang alim, tapi kenapa tidak ngajar? Kenapa tidak memberikan ilmu inti kepada orang lain, memberikan manfaat ilmu inti kepada orang lain? Biar sadar, sehingga dia akan menjadi sadar. Oh iya ya, anak orang alim, anak punya ilmu, anak belajar sekian-sekian tahun, anak hafal ini, anak punya ilmu, tahqiq ilmu ini. Anak berarti mulai besok anak ngajar. Ini dapat pahalanya yang ingatkan dia. Ya, jadi setiap orang alim tersebut ngajar, itu dapat pahalanya, besar itu pahalanya. Makanya setiap ada ya murid ustaz yang sudah berhenti, ketemu di mana, pasti yang anak tanya, nanti ngajar apa enggak? Kalau ditanya enggak ngajar, pasti anak katakan, kenapa? Kadang-kadang banyakan dia mengatakan, anak enggak punya ilmu, anak enggak bisa. Nanti enggak ngerti sholat? Ya kalau sholat, ya yang nanti ngerti, enggak ajarkan. Masa ngajar harus ngajar minhaj? Masa harus ngajar isyarahnya alfiah? Harus ngajar syarahnya minhaj? Tidak harus. Kata ngajar Quran ya namanya? Ngajar. Ngajar anak kecil sholat, iya ngajar. Inti masa tidak bisa sholat? Masa inti tidak punya, tidak bisa wudhu inti? Ya bisa kalau cuma wudhu. Ya sudah, berarti inti bisa ngajari orang wudhu. Bisa inti ngajari orang sholat. Tapi Ahmad bin Al-Samid yang mendapat makam karena di yang sisi makam yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala dan khususnya di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena sebab mengajar kan berdakwah, padahal yang ngajarnya cuma salat-salat itu aja. Ngajari orang salat, kebanyakan yang diajarkan salat aja, wudu salat, wudu salat. Pindah ke orang lain ngajari lagi salat, wudu salat. Itu aja. Jadi enggak harus ngajar kitab besar, jangan sangkaan harus berdakwah itu harus punya ilmu yang banyak. Walaupun tentunya lebih banyak ilmunya, lebih bermanfaat, lebih mantap lagi, lebih sempurna lagi. Tapi kalau misalnya dia hanya punya ilmu sedikit, ya yang sedikit itu diajarkan. Yang sedikit, jangan yang lain. Yang tidak ngerti, jangan diajar. Diajarkan. Ngawur berarti namanya. Nah, ini dhalla wa adhal. Dia sendiri tersesat, menyesatkan orang lain. Jadi yang dia ketahui, bisa ngajar Safina, Safina. Bisa ngajar Taghrib, Taghrib. Bisa ngajar Fathul Qarib, ngajar Fathul Qarib. Bisa ngajar yang lebih tinggi lagi, ngajar yang lebih tinggi, dan seterusnya. Nahu juga demikian. Belajar sebelum Nahu, asas fin Nahu, ngajar itu. Kalau dia tidak bisa lebih, junia bisa lebih lagi, mutamima, dan seterusnya. Jadi yang sebisanya. Jadi sebenarnya yang pondok, ya masa tidak tahu, tidak punya ilmu sama sekali, tidak mungkin kan. Pasti punya ilmu. Apalagi yang sudah 10 tahun. Ya minimal ilmunya banyak itu. Tapi sebenarnya bergantung bukan dengan waktu tapi ya. Bergantung kepada diri masing-masing. 10 tahun kerjaannya cuma tidur aja, majelis aja ya. Sama aja ya. Jalan di tempat. Sama seperti orang jalan di mesin itu, alat olahraga. Lihat 6 kilo. Padahal di tempat dah pergi 6 kilo dia. Ya itu artinya. Di pondok memang 6 tahun, 10 tahun, tapi tak pernah belajar, malas, tidak pernah menghafal, kerjaannya hanya dipukul, ditakzir. Ya gimana mau banyak ilmunya? Ya cuma tetap semalas-malasnya di pondok pasti punya, ya, pasti dia tahu sholat, tahu wudu, walau jurmiyah, walaupun lupa-lupa sedikit, minimal ada ilmu, ya pasti artinya ada ilmu yang sedikit. Baca Quran masa tidak bisa, misalnya tidak punya ilmu ini, masa tidak bisa baca Quran, kan bisa. Berarti itu bisa ngajari anak untuk belajar Al-Quran. Masa tidak bisa ngajar qiraati, tidak bisa ngajar ikra, kan bisa. Itu adalah yang diajarkan misalnya tidak bisa yang lain. Bisa ngajar bahasa Arab, ajarkan bahasa Arab kepada orang lain. Jadi itu menjadi bekal yang besar, bekal yang banyak yang inti bawa nanti. Persiapan inti di kuburan, persiapan inti di akhirat, di padang mahsyar, bekal inti itu yang banyak di situ, di dakwah situ, di ilmu situ, dengan ikhlas tentunya. Dan di situ tidak membedakan. Nanti di akhirat, wah inti da'i, tapi da'inya cuma ngajar Quran, nah, mundur. Kalau anak ngajar syarah minhaj. Jadi tidak dibedakan sama Allah SWT. Yang penting dia menyebarkan ilmu, yang penting dia menyebarkan kefahaman dalam agama kepada orang lain sudah sama dengan yang lain. Bahkan ya sebagian ulama mengatakan bahwasanya ta'limus shighar afdal min ta'limil kibar. Mengajar anak kecil lebih mulia, lebih utama daripada mengajar anak besar. Anak kecil masih tidak punya ilmu sama sekali, diajarkan baca Al-Qur'an, diajarkan fikih dasar-dasarnya. Itu pahalanya lebih banyak itu. Karena butuh mengajar anak kecil lebih banyak butuh kesabaran. Harus lebih telaten, ya seperti tadi ini, yang ngajarkan seperti ini kencing, ya Nabila ini kan juga termasuk ngaji juga kalau pagi di sana dipanggil, nanti laporannya kencing di situ, Kan capek gurunya itu. Sibuk akhirnya. Ya, ya. Karena itu pahalanya lebih besar. Kedua juga, karena dia bisa ngajinya dari ustaz tersebut. Dari guru tersebut. Bisa sholatnya dari guru. Setiap mengaji, setiap sholat, dia dapat pahala seumur hidupnya. Setiap ngaji, setiap satu huruf dia membaca Al-Quran, dapat pahala. Setiap kali sholat, setiap hari, padahal dia akan sholat seumur hidupnya. Dia akan dapat pahala guru tersebut. Karena guru itu yang pertama kali mengajarkannya sholat. Dan mengajarkannya mengaji. Jadi eman kalau tidak digunakan waktu itu untuk mengajar yang lain dengan sholat, mengaji, dan seterusnya. Nah ini kita katakan tadi, bahwasanya kalau ada orang alim, ada orang yang punya ilmu, walaupun sedikit, tapi dia tidak sadar kalau sebenarnya dia punya ilmu, diingatkan. Baik itu laki-laki ataupun perempuan. Fa'aygidu, ingatkan dia, bangunkan. Dan yang ketiga, warajulun la yadri, adalah orang yang tidak tahu, bodoh. Wa yadri, dan dia tahu, sadar, annahu la yadri, kalau dia sebenarnya tidak mengetahui. Sadar kalau dia bodoh, sadar kalau dia tidak paham. Apa orang ini? Fadzalika mustarsyidun. Orang ini mencari petunjuk. Artinya ajari. Ada orang yang bodoh dan dia sadar dengan kebodohannya, ente ajak dia belajar. Ayo, ente belajar sama ana. Oh, terima kasih Fadzal, ana Farhan. Karena ana memang bahlul, ana enggak ngerti salat, enggak mengerti ini, ana mau belajar memang. Ya kan Farhan, diajari. Yang keempat ini yang masalah. Sudah bodoh, tidak sadar kalau dia bodoh. Ayo, ente belajar sama ana. Wah, ana sudah pinter padahal bodoh. Tidak bisa diajar. Makanya dikatakan sudah utruku orang itu. Bagaimana mau ngajar, dia merasa sudah alim. Dinasehati, dia merasa dia yang betul. Ente yang salah malah. Nah, orang seperti ini, dikatakan di keempat ini, warajun la yadri. Dan seseorang yang tidak tahu, bodoh, wala yadri, dan dia tidak merasa annahu la yadri kalau dia bodoh. Fadzalika jahil. Ini orang yang bodoh. Farfudu, sudah usir dia, berpaling darinya. Mau diapakan, mau diajari dia merasa alim. Dinasihati dia merasa yang betul. Jadi tidak pada gunanya nanti mengajari orang tersebut. Yang keempat, yang bahilaka an la tarud. An la tarudda man yuridu minkad daras. Hendaknya jangan kamu menolak kalau ada seseorang yang ingin belajar denganmu. Ya, kalau ada yang mau belajar sama ente. Kamu apalagi kalau sudah keluar dari pondok, biar ilmunya bermanfaat kan. Biar juga dapat mendapat bekal yang banyak nanti di akhirat, dan juga biar ente tidak lupa dengan ilmu yang ente miliki. Manfaatnya banyak mengajar tersebut. Termasuk juga di pondok di sini, walaupun bukan harus keluar pondok. Ketika di pondok kalian mengajarkan kepada yang lainnya, manfaatnya besar. Ente mengajar bisa minimal ente mengingat apa yang ente miliki daripada ilmu. Kedua, mengajar bisa menambah ilmu ente. Orang belajar kalau tidak tahu yang akan diajarkan atau lupa-lupa sedikit, murojaah. Ya kan? Dengan membaca murojaah, bukan hanya yang dia ingin ketahui daripada masalah yang tidak ketahui, masalah yang lain pun dia menjadi tahu, bertambah. Terus itu kalau satu kali, bagaimana dua kali, tiga kali. Jadi bertambah ilmunya dengan mengajar. Ya, ini faedahnya. Makanya kalau ingin sebenarnya kalian lengket dan tetap ilmu kalian tidak dilupakan, dengan cara salah satu yang paling mujarab dengan diajarkan. Dan orang yang biasanya yang tidak mengajar, ilmunya biasanya lupa. Banyak lupanya, ya enggak? Kalau orang enggak ngajar, banyak lupanya. Padahal dia alim dulu, pintar ini, masalah ini, faham semuanya. Tapi karena lama tidak mengajar, lupa semuanya. Ya kan? Ya, kalau tidak diajarkan, lupa. Andai kata diajarkan, dia mungkin tidak lupa. Bahkan akan bertambah. Jadi misalnya di pondok pun juga demikian. Jadi apa yang kalian tidak dengan mudah kalian memahami, malah itu ajarkan. Kadang seseorang kan berat memahami ilmu nahu. Ada? Banyak. Ada yang belajar berat dan memahami ilmu balaghah. Ada. Ini kemarin kan termasuk Habib Rizik yang pidato di Pondok Putra di situ. Termasuk yang dikatakan di sana, Ya, dia intinya bagaimana ya seseorang harusnya bangga dengan nyantri di pondok pesantren. Karena pondok pesantren adalah sekarang ini satu-satunya benteng agama Islam di Indonesia ini. Kalau tidak ada pondok pesantren, bagaimana jadinya Indonesia kita bayangkan? Ya, yang cuma sekolah di umum aja tidak cukup sama sekali. Jadi artinya apa? Yang menggang peranan dan menjaga agama Allah Subhanahu wa taala di masa yang akan datang semuanya nanti keluaran dari pesantren. Yang di situ dia luar biasa artinya menjelaskan memberi semangat kepada santri untuk belajar. Dan di situ kemudian juga dia menjelaskan tentang bagaimana berusaha musuh-musuh Islam untuk menjauhkan kaum muslimin daripada pondok pesantren. Berusaha, jangan nanti mereka pikir mereka diam. Mereka tahu kekuatan yang besar ada di pondok pesantren di Indonesia ini. Dan pun kita tahu di Indonesia adalah negara yang paling banyak muslimnya. Jadi paling banyak muslimnya di Indonesia, sedunia. Ya, jadi mereka betul-betul melihat ya, kepada Indonesia ini sebagai musuh yang terbesar bagi mereka orang-orang kafir. Yang dilihat ternyata berhasilnya Islam di Indonesia sebab yang sentral, yang paling kuat adalah pondok pesantren. Jadi mereka dengan itu bagaimana caranya menjauhkan orang Islam daripada pondok pesantren. Di antaranya yang digembar-gemborkan oleh mereka bahwasanya pesantren adalah sarang teroris. Nah, ini kan disebar-sebarkan ke tempat itu. Sampai-sampai di pemerintah ada rencana atau mungkin bahkan sudah dilaksanakan untuk mengambil darah dari setiap santri yang ada di pondok pesantren dan sekaligus cap jempolnya. Jadi kalau ada bom nantinya pasti nanti dicari pondok pesantren yang dicurigai sampai di situ. Jadi sehingga apa? Ini apa maksudnya? Kok seperti itu digembor-gemborkan, dikait-kaitkan dengan teroris? Maksudnya apa? Biar orang-orang takut untuk memondokkan anaknya di pondok. Iya kan enggak? Kan nanti jadi teroris. Waduh, menakutkan. Waduh, kayak gitu ya. Pondok ternyata ya. Jadi sehingga enggak usah dipondokkan kalau gitu. Ini termasuk siasatnya mereka itu. Sehingga mereka takut. Di antaranya mereka seringkali dari mulut ke mulut di situ ada kata-kata bahwasanya pondok ini tempat pembuangan sebenarnya. Jadi orang-orang yang sudah tidak kuat dengan anaknya yang karena sangat-sangat nakal pembuangannya di pondok. Jadi ada sampai yang datang kepada beliau, dia punya anak 5 kalau tidak salah, Masya Allah, cerdas-cerdas. Cuma satu yang tidak cerdas, satu yang cerdas dia sekolahkan di AIN, universitas, yang satu di universitas ini. Yang terakhir karena bodoh dan nakal, anak pondokkan terpaksa. Ini loh. Jadi yang bodoh dimondokkan. Mestinya sebaliknya yang cerdas-cerdas dipondokkan. Jadi menganggap pondok ini rendahan. Dan itu berhasil mereka orang-orang musuh-musuh Islam. Sehingga mereka yang naruhkan anaknya di pondok ditakut-takuti seperti itu. Di antaranya mereka menyebarkan bahwasanya mondok inti tidak punya masa depan yang cerah nantinya. Mau kerja apa inti nanti? Ya kan? Inti mau makan apa? Dan seterusnya. Apa kerja? Apa? Memang inti kalau punya S1, S2 menjamin inti. Menjamin rezeki inti? Tidak. Bukan semuanya bergantung kepada itu. Bahkan innallaha yatakaffal li talibil ilm ya bi rizqi. Allah Subhanahu wa taala akan menjamin orang-orang yang menuntut ilmu dengan rizkinya. Katanya Sayyidina Abdullah Al-Habbad mengatakan bahwasanya dengan cara dimudahkan rizkinya. Jangan khawatir, pasti mudah. Enggak ada ustaz kelaparan mati. Enggak ada ustaz enggak bisa makan. Dah ada di ceritanya. Itu sudah jaminan dari Rasulullah SAW. Ini termasuk digembolkan. Nah, salah satunya tadi ingat berkaitan dengan itu. Yang mereka mengatakan bahwasanya di pondok bisa anak inti menjadi gila nantinya. Ini anak kaget juga. Kok bisa? Karena di pondok ada ilmu balaghah. Ada ilmu nahu. Belajar ilmu nahu, ilmu balaghah. Atau ilmu sorof mungkin disebut tadi. tadi tidak disebut-sebut biar senang, karena anda anggap sorof biasa sih, artinya cuma doroba ya diribu dorban kan gampang, tapi lebih dari itu ya sulit juga. Ada sorofnya, ada nahu, ada balaho dan lain sebagainya. Inti belajar ilmu-ilmu itu bisa gila inti. Jadi bisa gila. Katanya Habib Rizik, ana mondok belajar nahu, belajar sorof, belajar balaho, ma'adi, ma'ani bahkan. Tak gila-gila juga. Jadi itu semuanya fitnah. Semuanya tipu daya daripada musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seharusnya yang sama orang tuanya dimondokkan, dia harusnya bangga. Berarti orang tuanya kasih sayangnya lebih besar daripada yang disekolahkan umum, ya itu berarti kurang disayang. Kalau memang orang tua itu orang tua yang jernih, pikirannya berakal, ya dengan akal yang sehat, pasti dia yang lebih disayang, anaknya pasti dimondokkan. Ah ini kurang sayang, ya sekolah aja enggak apa-apa. Ini kurang cerdas, tidak apa-apa, SD aja, SMP aja. Ini baru orang tua yang berakal. Nah, ini kita katakan berkaitan dengan apa tadi? Nah, ini tadi ya, kita akhiri. Ya, dianjurkan bagi orang yang mau belajar, jangan ditolak. Ya, nanti ajari, di situ manfaatnya banyak. Ya, jangan beralasan bi'annaka mashghul bizikir. Anak banyak kesibukan, anak banyak zikir, anak harus baca subhanallah 1000 kali setiap hari, banyak guru Allah had 1000 kali setiap hari, aubirati aurat, anak harus baca widulatif, hizif saifi, hizif ini, wirid ini, wirid ini, tidak punya waktu untuk ngajari inti. Jangan, itu semuanya pahalanya lebih besar mengajar daripada inti baca itu semuanya. Omah hazahana ana Allah alam ya Rabbana tarafna wa annana asrafna ala lawa asrafna fatub alayna tawba tawsil likun lihawba wa asdur lana wa lahli wa l'ikhwani wa sairin khillani wa kulli zi mahabba لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نهضى بكل سوني بالمصطفى رسولي صلى وسلم ربي عليه أدى الحبي وآله وصحبه جاد تاسي والحمد للإله في البدء والتناهي همزا كثيرا. Ada pertanyaan? Tidak ada. Masih? Pintar semuanya berarti. Fatihah yang musafin hadil kutub walidina walaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ila darajan yang ini adalah syarab manfura. Fa'na bi asrarihim wa anwarihim ulumihim fi dini bani haram wa subhanahu wa ta'ala. Rizuk lana wa lakum al-futuh al-munur usuh salah al-galab wal-jasad wal-ruh wa anna Allah subhanahu wa ta'ala jayakum ila al-ulama al-amidin min al-du'at al-muhlisin. قرب بهم عين سيد المرسلين من الهادين المهتدين حيض الضالين ولا مدلين ويجعلنا وياكم من الفائزين بالنظر إلى وجه الكريم وبالاجتماع بحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين وبالتأدب بآداب الصالحين والتخلق بأخلاقهم والتعلق بهم ومحبتهم والسنة بزمرتهم بإذن على ملتهم وارزقنا شفاعتهم وارزقنا وإياتهم وقاضهم من ولي صالح ورؤيا حسنة وأن الله سبحانه وتعالى ارزقنا لنا ولكم ممن لدنيا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا طيبا يا مولانا يا مجيب يا هادي يا غيب توسلنا إليك بحبيب استجب دعواتنا قريب على هذه نية كن يا صالح جامع الخدين وخير ذي من صالح هنا ونية من صالح الدعاء ونية الأبلاد إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة.